Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, babu zikri afdalil imani ma huwa wa adnal imani ma huwa. Bab penyebutan keimanan yang paling afdal dan apa dia itu. Naam. Dan keimanan yang paling rendah. Naam, apa dia? Jadi di sini beliau akan menyebutkan iman yang paling afdal, yang paling tinggi, dan bentuk amal iman yang paling rendah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Ja'far Ahmad ibn Yahya al-Hulwani, qala haddatsana Yahya ibn Abdul Hamid al-Hummani, qala anna akhbarana Khalid, ya'ni al-Wasiti, an Suhail ibn Abi Salih, an Abdullah ibn Dinar, an Abi Salih, an Abi Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna, aw bid'un wa sab'una syu'batan, afdaluha la ilaha illallah, wa adnaha imadatul adha anit tariqi, wal haya'u syu'batun minal iman. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iman itu bid'un. Naam, bid'un bikasril ya wa qad tuftahu. Bikasratil ba wa qad tuftahu. Kalimat bid'un dengan mengkasrah ba-nya kadang dibaca dengan fathah. Jadi terkadang di atau lebih sering dibaca bid'un, tapi kadang dibaca bab'un. Naam. Ya. Bid'un bi kasratil ba wa qad tuftahu. Makna aslinya adalah al-qit'atu minasy-syai'. Al-qit'atu minasy-syai'. Bid'un itu adalah potongan dari sesuatu. Naam. Adapun secara istilah, wahwa adadun baina salati ila tis'i. Wahwa adadun baina salati ila at-tis'i. Naam. Tayyib. Adapun secara istilah, bid'un itu adalah bilangan dari 3 sampai 9. Li'annahu qit'atun minal adad. Ya, li'annahu qit'atun minal adad. Karena bilangan 3 sampai 9 itu adalah potongan dari bilangan-bilangan yang ada. Makanya disebut bid'un. Ya. Bid'un itu 3 sampai 9. Nah. Wa barakallahu fikum. Wafihi aqwalun ukhra, ada pendapat-pendapat yang lain tentang bid'un ini. Zakaraha al-Aini. Zakaraha al-Aini dalam syarah Bukhari. Naam. Ada yang mengatakan 3 sampai 10. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi Nabi mengatakan iman itu ada ya 63 atau 73. Nah, lebih ya biar masuk semua bilangannya. 63 lebih atau 73 lebih. Syu'batan. Nah. Syu'aba bidhammi dengan membawa shinnya, maknanya adalah al-qit'atu wal-firqatu. Dia adalah potongan atau kelompok. Nah, wahia wahidatu syu'abi. Wahia wahidatu syu'abi. Dia adalah bentuk tunggal, bentuk mufrad dari kalimat syu'ab. Nah, wahia aghsanu syajar. Wahia aghsanu asyajar. Menggunakan ghain. Hamzah, ghain, sad, alif, nun. Aghsanu syajar. Ya. Nah. Syu'ab atau syu'abah itu adalah barakallahu fikum ranting-ranting atau dahan-dahan pohon. Nah, cabang-cabangnya ya. Itu makna secara bahasa. Wal murad fil hadis al-khaslah. Al murad fil hadis al-khaslah. Adapun yang diinginkan dalam hadis syu'abah itu adalah khaslah. Naam. Ay khaslatul iman, yaitu perangai-perangai keimanan. Jadi Nabi mengatakan bahwa iman itu ada 63 cabang lebih atau 73 cabang lebih perangai-perangai keimanan. Yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Naam. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala haddatsana Hamid ibn Shu'aib al-Balqi qala haddatsana Yahya ibn Ayyub al-Abid qala haddatsana Jarir ibn Abdul Hamid an Suhail ibn Abi Salih an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, sama dengan yang sebelumnya. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa akhbarana Ibrahim ibnu Musa al-Jauzi qala haddatsana Ahmad ibnu Mani' wa Ya'qub ad-Dawraqi wa Mujahid ibnu Musa lafzuhu. Nah, beliau mengumpulkan 3 orang rawi ya yang meriwayatkan dari Jarir ibnu Abdul Hamid. Nah, ada Ahmad ibnu Mani', ada Ya'qub ad-Dawraqi, ada Mujahid ibnu Musa. Biasanya ini dilakukan untuk taqwiyatul hadis. Nah, 3 orang ini meriwayatkan dari 1 orang guru. Lafaz adalah milik dia. Qalu, mereka mengatakan haddatsana Jarir ibnu Abdul Hamid an Suhail ibn Abi Salih an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal imana bid'un wa sittuna syu'batan aw bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Naam. Ada 3 jalan barakallahu fikum yang disebutkan oleh Imam Al-Ajuri dalam bab ini. Pada bab ini mengandung beberapa masail. Yang pertama terkait dengan bilangan dari barakallahu fikum cabang-cabang keimanan. Di situ disebutkan oleh rawi dalam kondisi syak. Naam, 63 lebih atau 73 lebih barakallahu fikum. Baik. Ikhtalafat ar-riwayat as-sahihah fi dzikri al-adad min ghairi syakkin. Ikhtalafat ar-riwayatu as-sahihatu fi dzikri al-adadi min ghairi syakkin. Nah, terjadi perbedaan riwayat-riwayat yang sahih dan mereka semua menegaskan. Ini kan semua dalam konteks syak au. Nah, tapi dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan menjazm 63 cabang lebih. Riwayat yang lain mengatakan 73 cabang lebih. Nah, ini yang benar yang mana nih? 63 atau 73? Nah, itu yang akan kita bahas. Paham ya? Nah, jadi yang benar iman itu berapa cabang? 63 cabang lebih atau 73 cabang lebih. Itu yang akan kita bahas. 6. Fafi Muslim wa Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i. Fafi Muslim wa Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, bid'un wa sab'un. Nah, dalam ketiga atau keempat kitab sunan ini disebutkan 73 cabang lebih. Dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasa'i. Ada 73 cabang lebih. Wa fil Bukhari bid'un wa sittun. Sedangkan dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan ada 63 cabang lebih. Nah, dan semuanya sahih. Barakallahu fikum. Adapun metode para ulama dalam barakallahu fikum menyikapi ikhtilaf di sini, minhum man zahaba ila barakallahu fikum tariqatu tarjih. Sebagian mereka ada yang memilih untuk mentarjih salah satu dari dua periwayatan tadi, mana yang lebih kuat. Barakallahu fikum. Farajjaha al-Halimi wal-Iyad wal-Nawawi riwayat al-Ula. Riwayat al-Ula. Al-Halimi, Al-Qadhi Iyad, Imam An-Nawawi merujihkan periwayatan yang pertama, yaitu 73 cabang lebih. Nah, barakallahu fikum. Warajjah Ibnu Salah al-aqal likaunihi al-mutayaqqan. Likaunihi al-mutayaqqan. Nah. Sedangkan Ibnu Salah merajihkan yang paling sedikit, yaitu 63 cabang atau lebih. Kenapa? Karena dia lebih meyakinkan. Naam ya. Tayyib. Ini yang menggunakan metode tarjih. Barakallahu fikum. Mereka merajihkan salah satu dari dua periwayatan. Wa minhum man zahaba ila tariqatil jam'i. Sebagian mereka ada yang berpendapat untuk mengkompromikan antara dua riwayat ini. Wahwal akrab. Dan itu yang lebih dekat. Karena secara barakallahu fikum ya, secara kaidah ketika terjadi ikhtilaf fil hadis itu ditempuh beberapa tahapan. Nah, yang pertama kali adalah barakallahu fikum ikhtilaf ini ketika hadisnya sama-sama sahih ya. Sama-sama sahih terjadi ikhtilaf, mana nih yang kuat, mana yang benar? Yang pertama yang kita tempuh adalah al-jam'u. Metode al-jam'u, pengkompromian terlebih dahulu. Ketika itu masih memungkinkan untuk dikompromikan antara riwayat-riwayat tadi. Nah, yang kedua baru at-tarjih. Ya, kalau nggak bisa dikompromikan, baru dipilih mana yang lebih kuat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Di antara bentuk al-jam'u yang mereka barakallahu fikum sebutkan adalah, nah, huwa kinayatun anil kasrah. Huwa kinayatun anil kasrah. Laisal murad at-tahdid. Laisal murad at-tahdid. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Ini bentuk pengkompromian yang pertama. Mereka mengatakan bilangan-bilangan tadi 63 lebih atau 73 lebih itu hanya kinayah saja menunjukkan bahwa khisalul iman ya itu banyak. Nah. Dan tidak bertujuan untuk membatasi. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Seperti ketika Anda mengatakan ya, uang saya di saku kanan ini ada 500.000. Nah. Itu tidaklah menunjukkan kalau uang Anda hanya 500.000. Karena Anda mengatakan apa? Di saku kanan, belum di saku kiri, ya kan? Nah, belum di saku atas, barakallahu fikum. Nah, belum lagi yang ada di ATM, belum lagi yang ada di tabungan celengan, banyak uangnya, paham ya? Nah, dan pada pendapat inilah Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wara'a beliau condong, ya. Nah, wa mala ilaihi Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wara'a. Nah, kata beliau, wahadal adad bid'un wa sab'un laisal muradu bihi al-hasru. Wahadal adad bid'un wa sab'una laisal muradu bihi al-hasru. Kata Syekh Rabi, bilangan ini 73 cabang atau lebih tidaklah diinginkan dengannya membatasi bahwa iman itu hanya terbatas pada 73 cabang atau lebih. Barakallahu fikum. Naam. Li'annal araba tazkuru al-adad wala taqsidu nafya ma zada ala hadzal adad. Karena al-Arab tadhkuru al-adad wala taqsidu nafya ma zada ala hadzal adad. Nah. Karena kebiasaan orang Arab, mereka menyebutkan sejumlah bilangan tapi mereka tidak bermaksud untuk meniadakan lebih dari jumlah bilangan tadi. Iya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Saya punya sapi atau onta di kandang ini jumlahnya 20 ekor. Itu maksudnya bukan membatasi kalau dia hanya miliki onta 20 ekor. Ya, nah. Di kandang-kandang yang lain masih ada. Nah, itu biasa. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada juga barakallahu fikum bentuk jamak atau ihtimal yang lain untuk mengkompromikan hadis ini. Mereka mengatakan, naam, yuhtamal al-ikhtilaf ala ta'addudil qadiyah. Wa yuhtamal annal ikhtilaf ala ta'addudil qadiyah walau min jihatin rawin wahidin. Naam. Ada kemungkinan, naam, permasalahannya itu berbeda atau berbilang, ya, walaupun dari rawi yang satu. Artinya kejadian di mana Nabi menyebutkan riwayat tadi berbeda. Di sini beliau mengatakan 73, di sana beliau mengatakan 63 lebih. Paham ya? Nah, dan itu masing-masing bersumber dari seorang rawi. Barakallahu fikum. Al-muhim, barakallahu fikum wal-aqrab, ya, ma zakarahu asy-syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Itu yang lebih dekat. Karena pendapat al-jam'u lebih diutamakan daripada at-tarjih. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Masalah yang lain, barakallahu fikum, terkait dengan al-haya, ya. Al-haya makna secara bahasa adalah taghayyurun wangkisarun ya'tari al-insanu min khaufin ma yu'abu bihi. Min khaufin ma yu'abu bihi. Waqad yutlaku ala mujarradi tarki syai' bisababin. Waqad yutlaku ala mujarradi tarki syai'i bisababin. Al-haya secara bahasa maknanya adalah taghayyur, perubahan, wangkisarun, ya, apa, hati atau jiwa yang, ya, hancur berkeping-keping, pecah, yang menimpa seorang insan karena dia takut dari apa yang akan dicelakan pada dia. Nah, itu makna secara bahasa. Biasanya kan kalau orang malu kan terjadi perubahan raut wajah, ya, barakallahu fikum. Nah, biasanya muncul warna kemerah-merahan pada pipinya, ya kan? Seperti anak perawan yang ditanya, "Gimana, Nduk? Mau apa enggak?" Nah, ya kan? Malu dia menjawab. Nah, merah sini. Ya, itu kalau orangnya putih, merah, ya. Nah, tapi kalau barakallahu fikum, ya, black shadow, nah, tidak kelihatan barakallahu fikum. Baik. Itu kaitannya ya secara bahasa. Jadi rasa malu itu akan menyebabkan perubahan barakallahu fikum dan inkisar hati ya atau jiwanya yang hancur karena dia takut akan sesuatu yang diaibkan padanya. Dan terkadang malu itu digunakan untuk semata-mata sesuatu yang ditinggalkan karena sebab. Nah, ya. Baik. Dia meninggalkan sesuatu itu dikatakan al-haya. Nah. Watarku wat tarku innama huwa min lawazimihi. Wa tarku innama huwa min lawazimihi. Nah, dan sebenarnya meninggalkan tadi adalah konsekuensi dari al-haya. Jadi dia bukanlah al-haya. Tetapi lawazim, konsekuensinya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Seperti Ibnu Umar yang malu untuk menjawab pertanyaan Nabi tentang pohon yang permisalannya seperti orang beriman, akhirnya kan beliau tidak menjawab at-tarku. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa tidak serak ya dengan kebiasaan para sahabat yang biasa mengatakan masya Allah wa syi'ta. Beliau sudah lama itu enggak senang ya, enggak cocok. Nah, tapi karena memang belum turun wahyu yang melarangnya, ya beliau biarkan. Nah, akhirnya ditinggalkan oleh beliau, tidak ditegur, tidak dilarang. Nah, jadi tarku itu adalah lawazim dari al-haya. Adapun secara syar'i wa fi syara', wa fi syara', al-haya adalah khuluqun. Yab'athu ala ijtinabil qabihi. Khuluqun yab'athu ala ijtinabi al-qabihi. وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ. نعم. فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ. بارك الله فيكم. نعم. طيب. Adapun secara syar'i, haya adalah akhlak atau perangai yang membangkitkan seseorang untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek, yang buruk. Ya. Dan mencegah dia dari tindakan taksir, meremehkan, atau mengurangi hak orang yang memiliki hak pada dia. Itu haya. Nah, ya, barakallahu fikum. Misal, barakallahu fikum, seorang santri, ya, diajak temannya, barakallahu fikum, untuk, ya, potong rambut model mohak, tau ya, nah, dia tidak mau. Nah, ya, enggak mau. Ya, itu enggak boleh. Ya, masuk dalam kategori qaza', barakallahu fikum. Nah, di pondok juga malu memiliki potongan rambut seperti itu. Itu namanya malu. Dia meninggalkan sesuatu yang dianggap jelek atau dianggap buruk dalam syariat ini. Itu namanya malu. Atau dia tidak ingin mengurangi hak orang lain. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Itu malu dalam artian syariat. Maka malu dalam artian seperti ini. Walhaya. Ya. Sebagaimana kata hadis. Nabi mengatakan. Alhaya'u khairun kulluhu. Alhaya khairun kulluhu. Nah. Barakallahu fikum. Rasa malu itu akan membawa kebaikan, ya. Nah, atau kebaikan seluruhnya. Al-haya la ya'ti illa bi khair, dan riwayat yang lain. Rasa malu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Barakallahu fikum. Dan itu merupakan tanda keimanan memang. Ya, orang itu kalau dia punya iman pasti punya rasa malu. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Malu untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang dianggap jelek dalam syariat. Barakallahu fikum. Naam. Seperti apa? Nyanyi. Ya. Nah. Sambil ngantri depan kamar mandi, ya, dia nyanyi-nyanyi barakallahu fikum. Naam, di hadapan teman-temannya. Ini orang yang enggak ada malu. Ya. Naam. Berarti imannya tipis. Nah, dia berani menyanyi yang diharamkan dalam syariat di hadapan orang. Enggak ada malu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya, atau hal-hal yang lain barakallahu fikum yang dianggap jelek dalam syariat, ya, dia laksanakan barakallahu fikum. Naam. Seperti apa? Selfie. Ya. Dia foto barakallahu fikum naam dengan beberapa temannya, ya, yang sejiwa dengan dia. Nanti liburan kita ketemu ya di mana? Bromo. Ya kan? Nah, sampai di puncak Bromo foto bareng-bareng. Jebret, ya. Upload di IG. Nah. Ya. Atau di Facebook. Nah. Itu enggak ada malu. Kalau itu santri salafi, ya, santri pondok salafi pasang foto dia sebagai foto profilnya, ya, atau update statusnya, ya, naam, tayyib, lagi kumpul nih sama teman-teman sejawat, bagaimana kabarmu bro? Ya, diupload dalam statusnya, barakallahu fikum, naam, atau IG story, ya, ini berarti sudah gak ada malu. Antum kalau melakukan hal itu, berarti sudah gak ada malu. Itu namanya barakallahu fikum membuka aib antum. Dan itu namanya mujahirah. Orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Nah, kullu ummati mu'afa illal mujahirin, kata Nabi. Orang itu masih bisa mendapatkan peluang kemaafan dari Allah selama dia bukanlah orang yang terang-terangan melakukan dosa. Ya. Nah, jadi antum upload foto antum, ya. Nam, yang namanya IG, Facebook, macam-macam itu. Ya, seluruh dunia akan melihat. Ya. Nam. Bahkan mungkin teman antum yang juga punya akun itu. Loh, ini kan fulan. Alam, loh. Ya. Nam. Dengan senyum lebarnya yang khas, ya kan? Nam. Dengan alisnya yang naik satu. Nam. Wah, dengan gayanya yang seperti ini, ya kan? Ah, ini bulat ini. Ya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Itu sudah enggak ada malu namanya. Ya, nah orang kalau sudah enggak ada malu, berarti imannya itu barakallahu fikum, ya. Menguap. Nah, al-haya syu'batun minal iman. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan santri yang memiliki rasa malu, barakallahu fikum, artinya masih punya iman. Masih bagus, ya. Barakallahu fikum. Nah. Masalah lagi, barakallahu fikum. Anna atau innama ufridal haya bizikri. Innama ufridal haya bizikri. Min baini sa'iri syu'abi, artinya mengapa al-haya, rasa malu, itu disebutkan, ya, bersendirian di antara cabang-cabang atau perangai-perangai keimanan. Kenapa yang dipilih oleh Rasul setelah itu adalah al-haya? Karena Rasul hanya menyebutkan apa? Yang paling tinggi, yang paling rendah. Setelah itu beliau menyebutkan rasa malu adalah bagian dari iman. Nah, Kenapa yang dipilih oleh beliau rasa malu? Ya, bukan sholat, bukan puasa, bukan jihad, kan banyak amal-amal besar yang lain. Kenapa rasa malu yang dipilih untuk disebutkan? Nah, dan itu tentu ada alasan. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh mereka li'annahu kadda'i. Li'annahu kadda'i ila sa'iri syu'abi. Ila sa'iri asy-syu'abi. Fa innal hayy, fa innal hayyun, fa innal hayya, na'am, yakhafu fadihata, yakhafu fadihata, fa dot ya ha ta fadihah, yakhafu fadihata ad-dunya wal akhirah. Naam. Fayanzajiru. Barakallahu fikum. Kenapa yang dipilih oleh Nabi setelah itu adalah al-haya? Karena rasa malu itu adalah pendorong dari semua ya perangai-perangai keimanan. Nah, ya, kenapa dia sholat? Karena dia malu nggak sholat, ya kan? Kenapa dia puasa? Karena dia malu tidak berpuasa. Dan semua amal-amal baik lainnya diantara pendorongnya adalah karena dia masih punya malu, ya. Nah, karena dia masih punya malu. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Makanya barakallahu fikum. Ya. Umat Islam ini kalau sudah tidak punya rasa malu, hancur. Nah, makanya di antara barakallahu fikum, senjata orang-orang kufar untuk menghancurkan umat Islam bukan dengan barakallahu fikum ya rudal nuklir, tapi dengan barakallahu fikum apa yang disukai oleh umat Islam itu sendiri. Nah, TikTok ya itu untuk memutus urat malu katanya, ya kan? Nah, orang Islam kegirangan dengan TikTok barakallahu fikum. Ya, sholat lagi sholat, ya. Nah, dijadiin TikTok, ya. Barakallahu fikum. Nah, sholat dimasukin, ya. Barakallahu fikum. Nah, ngapa-ngapa dimasukin, ya. Barakallahu fikum. Nah, pinggir jalan TikTokan, barakallahu fikum. Nah, ya, tabrak mobil akhirnya. Barakallahu fikum. Nah, itu sudah merupakan barakallahu fikum siasat mereka. Ya, umat Islam itu kalau sudah enggak punya rasa malu, tidak akan lama mereka akan mudah untuk dihancurkan. Bahkan enggak usah kita ajak perang, hancur sendiri Islam itu. Umat Islam itu. Nah, ya, bobrok akhlaknya barakallahu fikum, thayyib. Ya, ibadahnya barakallahu fikum semakin jauh. Ya, tauhidnya barakallahu fikum semakin jauh. Nah, akhirnya apa? Ya, enggak usah diajak perang-perang, hancur sendiri mereka. Barakallahu fikum ya. Nah. Sehingga perangai rasa malu ini adalah suatu perangai yang mulia. Ya, satu perangai yang agung barakallahu fikum yang harus tetap dimiliki oleh umat Islam. Ya, memiliki rasa malu barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala a'lam bisawab. Itu beberapa masail yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun fawaid, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang dengan hadis mengingkari kemungkaran tentang keimanan yang paling rendah? Nah, barakallahu fikum, kalau terkait dengan ingkarul mungkar, ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati, barakallahu fikum, na'am, fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika al-aful iman, itu nisbi, itu keimanan yang paling lemah dibandingkan dengan, barakallahu fikum, yang ingkar mungkar dengan tangan atau lisan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, sehingga enggak ada kontradiksi antara keduanya. Nah, jadi bagaimana dengan malu yang tercela, ya? Sebenarnya itu bukan malu, ya. Nah, istilah lain. Barakallahu fiik, tapi penggunaannya di bawah kepada makna malu, iya. Di sini disebutkan barakallahu fiikum. Nah, satu masalah tadi saya lompati, rubbahaya yamna'u an qaulil haqq aw fi'lil khair. Terkadang rasa malu itu menghalangi seseorang untuk mengatakan kebenaran atau melakukan kebaikan. Nah, artinya ada rasa malu yang negatif. Tapi Nabi mengatakan semua malu itu baik, positif. Bagaimana mengkompromikannya? Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Seperti apa? Seorang ikhwan atau seorang laki-laki yang gak mau sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Malu. Ya kan? Padahal sholat jamaah di masjid itu adalah perkara yang wajib. Tapi dia tidak mau. Malu. Nah, alasannya karena malu. Barakallahu fikum. Dan itu malu yang negatif, ya. Rasa malu yang membuat dia meninggalkan begitu banyak amal kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, dari maka dijawab oleh mereka, barakallahu fikum, na'am, wadhalika laisa haya' syar'iyan, na'am, bal huwa 'ajzun wa khawrun. Tindakan seperti itu secara syar'i bukan dikatakan haya', tapi apa? 'Ajzun, ya, kelemahan dia, ketidakmampuan dia. Jadi dalam istilah syar'i itu bukan haya. Paham ya? Karena haya tadi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk semangat melakukan yang baik atau ya, yang menghalangi dia dari melakukan sesuatu yang jelek. Itu haya. Nah. Adapun yang sebaliknya dalam istilah syar'i bukan haya, walaupun secara bahasa entah bahasa Indonesia atau bahasa yang lain disebut malu. Paham Ikhwan ya? Nah, sehingga yang dimaksud oleh Nabi wal haya la ya'ti illa bi khair atau wal haya kulluhu khair, itu adalah al haya dalam artian syar'i. Paham Ikhwan? Nah, ada pun yang tadi dia enggak mau sholat jamaah di masjid, ngomongnya bah malu, itu bukan malu ya, akhi. Itu ajzun. Lemah. Ya, karena kamu tidak berani. Nah, barakallahu fikum. Paham ya, Ikhwan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Naktafi bihalul qadar. Subhanakallahum bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiki.